بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita melanjutkan pembahasan atau kajian kita pada kitab Syarh Sunnah karya siapa penulisnya, kunyahnya Al-Imam Al-Bukhari, kunyahnya siapa? Abu Hasan. Naam. Dulu Syekh Mubil menyatakan la yujibanna illa al-mas'ul, kata beliau. Enggak boleh menjawab kecuali yang ditanya. Naam, barakallahu fiik. Kunyahnya siapa? Abu Hasan. Nah, betul? Benar? Abu Hasan. Nah, Abu Abdullah Hasan bin Ahmad. Abu Abdullah Hasan bin Ahmad. Barakallahu fiik. Hayyakumullah. Aiman, betul kunyahnya Abu Hasan? Salah, yang benar? Abu Muhammad. Abu Muhammad. Namanya? Hasan. Naam. Hasan bin, betul. Siapa yang bisa menyebutkan? Naam. Hasan bin Ali bin Khalaf. Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Naam. Dari mana beliau asalnya? Dari mana? Naam. Barbahar. Jazakallah khair. Naam. Siapa yang bisa menjawab? Hah? Dari Baghdad. Nah, Baghdadi dia, ya. Beliau adalah salah seorang ulama dari negeri Baghdad. Nah, siapa yang bisa menyebutkan wafatnya beliau? Kapan beliau wafat? Diangkat tangannya yang bisa. Nah, 329 Hijriah. Nah, Hasan. Barakallahu fikum. Baik, itu sekedar tanya jawab mukaddimah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, wa qala. Naam. Kemarin kita berhenti pada pernyataan muallif, faman lam ya'khud anhum, barang siapa yang tidak mengambil prinsip agamanya dari para sahabat, faqad dhalla wabtada'a, maka sungguh dia telah tersesat dan telah mengadakan bid'ah dalam prinsip tersebut. Naam. Faqad dhalla wabtada'a. Naam. Nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh muallif. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah dhalalah. Perhatikan lafaz kull. Lafaz kull ini berfungsi atau berfaedah makna yang bersifat umum, sehingga waalaikumsalam, kullu bid'atin, seluruh bid'ah tanpa kecuali, tidak ada itu bid'ah yang diperkecualikan dari dhalalah. Semua bid'ah adalah dhalalah, tidak ada bid'ah hasanah. Nah, kalau ada yang menyatakan bid'ah terbagi menjadi dua, dhalalah dan hasanah, ini adalah pembagian yang tidak pernah dikenal di kalangan salafus saleh, tidak pernah dikenal oleh para ulama madhab yang empat, tidak pernah dikenal oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, tetapi baru muncul pada akhir-akhir zaman ini. Naam, bahwa bid'ah terbagi menjadi dua, ada yang dhalalah, ada yang hasanah. Naam, ini adalah pembagian yang diada-adakan, adalah pembagian taksim yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Pernyataan Imam Al-Barbahari ini bersumber berasal dari sebuah hadis. Nah, bersumber dari sebuah hadis, yaitu hadis yang sering disebutkan di dalam mukaddimah khutbah, ya. Iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari berbagai amalan yang diada-adakan, berbagai akidah, berbagai prinsip yang diada-adakan

tetapi hendaknya dia menyendiri membawa sultan itu menasihati secara rahasia. Nah, kalau diterima silakan, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ditolak nasihat tersebut, ya, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Orang sekarang menyatakan, wah, nggak bisa, nasihat hanya pakai surat, melalui surat nasihatnya tidak ada orang tahu. Nah, nasihat berdua saja dengan sultan. Nah, nggak mungkin dia nggak akan mendengarkan nasihat kita, tidak peduli. Nah, maka kita harus demo, kita harus begini. Kita harus berbicara di radio, kita harus menulis di dalam buletin-buletin, majalah-majalah. Nah, dan seterusnya. Subhanallah. Berita dari Nabi, syariat Rasul, sunnah Rasul dikalahkan dengan apa? Logika. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu permisalan di mana umat di masa ini sering mengedepankan logika di atas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Al-Imamul Barbahari mengingatkan kita dari bahaya sikap seperti itu. Nah, sikap seperti itu bisa menyeret kamu keluar dari agama. Sikap seperti itu nanti ujung-ujungnya bisa menyeret kamu keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ini kajian kita pertama di pagi hari ini, atau kedua sejak kemarin sore, kemarin malam. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada sekarang pukul 8.40. Nah, kita lanjutkan pada pukul 10 insyaallah.